coba menatap alam yang ceria. Segera hatiku bagaikan pohon cemara, melambaikan ketenangan bukit yang menghijau. Datangnya angin senja terpaut haruku, terbuai diriku lagu mempesona. Kudamba pelerai kerinduan kasi dia, kekasihku yang berada di lembah sana. Terpaut haruku, terbuai diriku lagu mempesona. Kudamba pelerai kerinduan kasih dia, kekasihku yang berada di lembah sana.